lalu misalkan kita ada jarak yang membelenggu cinta kita berdua. Sangka cemburu, rasa curiga, jauhkan rasa cinta yang membara. Untukku.